Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi yang juga disebut dengan nama Jami' At-Tirmizi. Disebut Jami' karena dia mencakup tiga aspek. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah hukum, di dalamnya ada akhlak. Yang mencakup semua kajian Islam disebut dengan Jami'. Disebut juga dengan kitab Sunan karena di dalamnya ada sunnah. Sunnah, jamak dari sunnah itu sunan. Kebetulan yang menyusunnya Imam Abu Isa At-Tirmidhi, maka disebut dengan Sunan At-Tirmidhi atau Jami' At-Tirmidhi. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Musnad yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini juga ada dalam kitab Syu'abil Iman yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi. Juga hadis ini terdapat dalam kitab Sahih yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban. Begitu disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, kita tidak mengerti isinya, maka sudah ditulis syarah. Syarah itu penjelasan. Kalau penjelasan ayat Quran namanya tafsir. Kalau penjelasan hadis namanya syarah. Dari mana kamu dapat syarahnya ini? Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dari mana dapat penjelasan Sahih Muslim ini? Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam Sunan At-Tirmidhi. Penjelasannya ditulis ulama dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidhi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi atau yang lebih populer dengan masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah aku beritahukan kepada kamu bi khairi khair min syarri syar? Ada dua, satu khair, satu syar. Apa itu khair? Selalu kita artikan khair itu baik. Contohnya pagi ini kalau kita jumpa, kaifa haluk, maka orang menjawab bi khair. Kaifa haluka, kalau laki-laki bi khair. Kalau perempuan, kaifa haluki bi khair. Kalau banyak, kaifa halukum bi khair. Maka hadis ini Nabi bertanya, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kamu bi khairikum, siapa itu yang khair, min syarrikum, lawan dari kata khair syar, siapa yang khair yang baik, siapa yang syar. Fasakatu, sahabat semuanya diam, tak ada yang bisa menjawab. dan memang mereka itu selalu kalau ditanya Nabi, kalaupun menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul saja yang tahu, kami tak tahu ya Rasulullah. Tapi saat ditanya itu mereka sakatu, semuanya diam. Wa qala dhalika thalasa marratin, sampai 3 kali diulang Nabi. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mereka semuanya diam sampai ada seorang sahabat berkata, bala. Bala artinya iya. Kalau lam alif pakai hamzah, balaun, musibah. Bala lam ya, ya ya Rasulullah. Siapa yang mau aku beritahukan bi khairikum min syarrikum? Ada seorang sahabat berkata, bala ya Rasulullah, akhbirna. Ya, aku ingin tahu wahai Rasulullah, akhbirna, tolong beritahukan kepada kami, bi khairina min syarrina, siapa itu yang khair, siapa itu yang syar. Maka penjelasan pertama adalah khair. Apa itu khair? Selalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, khair baik. Tapi kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, khair itu artinya al-khairu al-mailu. Mailu artinya miring. Mailu artinya condong. Mailu artinya cenderung. Jadi makna kata khair, hati condong miring cenderung kepadanya. Itulah khair. Misalnya kita punya 2 pilihan, antara memilih si A atau memilih si B. Hati kita tak condong kepada salah satu, atau condong kepada dua-duanya, dan kita bingung memilih. Maka kita diajarkan menentukan 2 pilihan agar lebih condong hati kemana. Maka kita diajarkan istikharah. Istikharah diambil dari kata khair. Istikharah, minta kepada Allah supaya hati ini condong kemana. Saya bingung nih Pak Ustaz, kata mahasiswa yang baru selesai. Bingung gimana? Saya mau kerja di perusahaan ini, duitnya banyak, gajinya besar, tapi sholat payah. Atau ke perusahaan ini yang bisa sholat 5 waktu tapi secukupnya saja. Istikharahlah kamu supaya lebih jelas nanti hatimu condong kemana. Istikharah itu diambil dari kata khair, ingin menetapkan kecondongan hati itu kemana. Saya bingung nih Pak Ustaz, setelah bekerja menabung, antara memilih Khadijah atau Aisyah. Istikharahlah kamu supaya hatimu selama ini condongnya kemana. Kedua-duanya Pak Ustaz, pilihlah salah satu supaya jelas condongnya nanti kemana. Sebagai maklumat kepada Pak Ustaz, inilah dia fotonya Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz kemana? Betul, saya pun kedua-duanya juga. Jadi kata khair itu awalnya adalah condong. Orang Arab menyebut kuda itu khail. Bedanya ra sama lam. Al-khair, yang satu lagi al-khail. Khail, kuda. Mereka kalau disuruh memilih hewan, mana yang hati mereka condong? Mereka condong ke kuda. Ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada unta, ada lembu. Hati mereka condong ke khail. Kenapa? Unta lebih besar, tapi kuda lebih kencang. Kambing bagus, lezat dimakan, tapi kuda manfaatnya untuk perang. Allah menyebut mirribatil khail, tali-tali kekang kuda. Turbihibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ketika kamu angkat tali kekang kudamu itu, bergetar musuh Allah. Maka hati lebih condong ke kuda. Maka mereka menyebut al-khair, al-khail. Kuda, saya lebih condong ke kuda. Dulu orang lebih condong ke kuda. Sekarang ada yang lebih hebat dari kuda. Pajero, walaupun sama-sama Mitsubishi, condong ke kuda. Harta itu pun disebut khair. Coba kita tengok dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan bagi kamu ketika ada tanda-tanda kematian datang. In taraka khaira, khair, khairan lil wasiyah, hendaklah kalian meninggalkan wasiat khair. Khair di sini artinya harta, karena memang hati condong kepada harta. Ada harta, ada bukan harta, maka hati condong kepada harta, maka harta itu disebut dengan khair. Jadi makna khair adalah kecondongan hati kepada sesuatu yang kita anggap lebih baik menurut kita. Yang mengatakan ini baik ini siapa? Baik menurut saya, Pak Ustaz. Menurut saya, apa saya yang mengatakan baik? Hati saya mengatakan dia baik. Hati relatif. Like and dislike. Ketika saya sedang suka, semuanya baik. Ketika sedang berkawan, baik. Tapi begitu hati mulai sakit, buruk semuanya. Jadi kalau begitu, masalah hati condong ini, dia relatif. Maka hati tak bisa dijadikan standar tentang baik dan buruk. Maka kalau bapak memilih ibu karena hati, hati rusak, ibu pun ikut rusak. Begitu juga dengan ibu, ketika memilih bapak karena hati, hati tak stabil. Hati disebut dengan qalb. Qalb qallaba yuqallibu, bolak balik. Hari ini dia katakan inilah yang paling hebat, paling baik. Tapi besok dia katakan inilah yang paling buruk, yang paling jahat. Lalu yang menetapkan standar baik dan buruk itu siapa? Dulu orang akan ditanya siapa itu orang paling baik. Sekarang manusia zaman ini menetapkan standar paling baik adalah kalau dilakukan orang banyak, baik. Itu kata orang sekarang. Apa itu baik? Asal dibuat orang banyak, baik. Bercelana pendek tak baik. Orang Melayu dulu tak ada celana pendek. Bajunya laki-laki baju teluk belanga, gunting Cina. Karena memang bentuknya macam baju pemain kungfu. Yang perempuan pakai baju kurung, itu baju orang-orang zaman dulu. Baju panjang, tak ada celana pendek. Kenapa sekarang banyak orang celana pendek? Karena yang jadi standar, asal dilakukan orang banyak, baik. Walaupun tak baik. Yang pertama membuatnya satu orang. Aneh. Masa kamu tinggal di bumi lancang kuning, di mana langit dipijak di situ langit, bumi di situ langit, bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka adat istiadat kamu harus pakai celana panjang. Satu orang aneh, dua orang aneh, tiga orang wajar, empat orang biasa, lima orang baik, sembilan orang baik. Sembilan orang bercelana pendek, satu bercelana panjang. Yang celana panjang tuh aneh. Duduk di rumah makan, bersila, malam-malam, malam libur, malam Ahad, orang bawa anaknya, bawa istrinya, santai, lepas dari kerja, penat bercelana panjang, ramai-ramai duduk bercelana pendek. Tiba-tiba datang Ustaz Abdul Somad pakai celana panjang. Apa kata yang sembilan orang? Aneh bapak itu. Masa malam-malam gini pakai celana panjang? Apa kata yang satu lagi? Betul juga, aneh dia itu. Karena yang dijadikan standar baik adalah kalau dilakukan orang banyak. Maka inilah yang dibantah Allah Ta'ala. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. yudilluka, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua standar kebaikan dilakukan orang banyak. Dulu zaman datuk bapak kita, pak cik mak cik kita, tak ada orang bergambar sebelum bernikah tu, tak ada. Gambar berdua-dua, berpose-pose, tak tentu arah sebelum menikah tu tak ada. Dilakukan tak siapa pertama kali membuat ini, tahun berapa, siapa tokohnya. Belum lagi dapat saya penelitian yang otentik, akurat tentang ini. Tapi yang jelas sekarang, hari ini banyak orang nikah, besok orang nikah. Yang pertama ditanya orang, fotonya mana? Foto prawet. Dulu pantang ini, aib. Kenapa belum ada ikatan? Akad sudah bergambar-gambar, berpose-pose. Dilakukan satu orang, aneh. Dilakukan dua orang, wajar. Dilakukan tiga orang, biasa. Dilakukan banyak orang, ada yang tak melakukan. Orang bertanya-tanya, mana? Ustaz dulu pakai foto-foto prawet? Tidak. Kenapa tak pakai? Tak sempat berfoto, hasil ceramah. Orang akan menganggap ini aneh. Karena yang dijadikan standar adalah jika dilakukan orang banyak, baik. Standar kedua orang zaman sekarang, kalau dilakukan tokoh masyarakat panutan, baik, walaupun salah. Asal yang membuat itu pejabat, asal yang membuat itu orang kaya, asal yang melakukan itu orang berkuasa, apapun yang dia lakukan benar, walaupun salah. Itulah yang dibantah oleh Islam itu. Jangan lagi kamu mengatakan baik karena dilakukan orang banyak. Jangan kamu katakan baik karena dilakukan orang punya harta, orang punya kuasa, orang punya kekayaan. Tapi kau katakan itu baik karena Allah mengatakannya baik. Karena kalau Allah yang mengatakannya baik, dia tidak akan buruk untuk selamanya. Disitulah persimpangan kita dengan Barat. Barat mengatakan baik kalau menurut akalnya baik. Berkumpul semua orang di Pekanbaru, jumlahnya 1.100.000, untuk merubah yang dulu katanya tak baik menjadi baik. Sepakat 1.100.000 orang di Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Cipika-Cipiki itu baik. Apakah dengan kesepakatan kita satu kota ini lalu perbuatan itu menjadi baik? Tidak. Karena kebaikan dan keburukan bukan berdasarkan kesepakatan menurut ajaran Islam. Tapi menurut orang Barat tidak. Asalkan sepakat orang mengatakan itu baik, maka dia baik. Berkumpul 50 anggota parlemen untuk menetapkan suatu perkara, lalu ketua sidangnya memegang palu. Apakah pernikahan sejenis ini baik? Maka seluruh anggota parlemen mengatakan baik. Hanya satu saja yang tidak mengatakan tak setuju. Maka yang menang adalah yang ramai-ramai mengatakan baik. Menurut akal kami baik. Yang penting dia bayar pajak, yang penting dia sopan, yang penting menjaga ketertiban umum, maka dia baik. Masalah buruk menurut Tuhan, Tuhan tak penting. Karena bagi mereka, agama tidak boleh mengatur orang banyak. Urusan personal antara manusia dengan Tuhan, dalam pikirannya itu sajalah agama. Yang penting urusan orang ramai mesti diurus oleh manusia itu sendiri. Dalam Islam tidak. Islam sudah menetapkan baik menurut Allah. Salah satu kesalahan iblis ketika dia mengatakan, menghukum, menetapkan sesuatu baik menurut dia, padahal kebaikan itu bukan menurut Allah. Itu terwujud dalam ayat yang bapak ibu semuanya insyaAllah hafal. Ketika Allah bertanya kepada iblis, Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Ma mana'aka Allah tasjuda li Adam apa yang membuatmu tak mau sujud kepada Adam? Iz amartuk, ketika aku suruh, ketika aku perintahkan, ketika engkau titahkan, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Tengok jawaban teman iblis. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum, masuk kajian kita, khair. Ana, saya, khairun, lebih baik minhu, daripada dia. Kesalahan iblis dua. Yang pertama, dia mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Kesalahan kedua, dia mengatakan api lebih baik daripada tanah. Aku dari api, dia dari tanah. Siapa yang mengatakan api lebih baik daripada tanah? Allah tak pernah katakan itu. Dia menarik kesimpulan sendiri bahwa api lebih baik daripada tanah. Jadi kalau ada orang sekarang tanpa dalil menarik kesimpulan sendiri, itu yang dipakainya metode iblis. Karena iblis berani mengatakan api, tanah. Allah mengatakan dua-duanya baik. Tanah baik, api baik. Api ada manfaatnya. Tanah, Allah cerita tentang tanah. Wasakhara syamsa wal qamar, Allah menundukkan langit dan bumi, Allah menundukkan tanah. Kalaulah tanah tak bisa ditanam-tanami seperti yang ada di bulan, yang ada di planet Mars, apa yang terjadi? Dari tanah keluar tumbuh-tumbuhan. Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi. Maka dia menarik kesimpulan baik dan buruk dari dirinya sendiri. Itu kerja iblis. Kenapa ini baik? Menurut saya baik dan buruk bukan menurut saya, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, Nabi bertanya, sahabat tak bisa menjawab. Bukan karena mereka itu bodoh, tidak. Sahabat itu cerdas. Mereka orang-orang yang diberikan hafalan yang kuat. Kalaulah sahabat tak cerdas, tak mungkin Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas memiliki hafalan yang luar biasa, kecerdasan tingkat tinggi. Mereka hanya orang-orang yang tawadhu, rendah hati, tak ingin mengaku seperti iblis yang mengaku lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Fasakatu, mereka diam. Mau kutunjukkan apa itu khair, apa itu syar, apa itu baik, apa itu buruk? Fasakatu. Lalu sampai akhirnya ada sahabat yang berani, akhbirna, beritahulah kepada kami, bi khairina min syarrina, siapa itu yang khair, siapa itu yang syar. Maka apa jawab Nabi SAW? Khairukum, orang yang khair di antara kamu. Nabi tak mengatakan khairukum yang paling baik, aghnakum yang paling kaya. Nabi tak mengatakan khairukum yang paling baik, aqwakum yang paling kuat. Nabi tak mengatakan khairukum yang paling baik, a'lakum yang paling tinggi kuasanya. Tak. Apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Siapa itu? Man yurja, man yurja, siapa yang diharapkan khairuhu, kebaikannya, lalu kemudian wa yu'manu syarruhu, dan dapat pula selamat orang lain dari keburukannya. Itulah orang paling baik. Yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan selamat orang lain dari keburukan kejelekannya. Adapun syarrukum, siapa itu syarrukum yang paling buruk di antara kamu? La yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, sikit pun tak ada orang berharap kebaikannya. Kalau sudah dia datang, tak ada yang bisa kami harapkan. Kami berharap dia inilah yang berkuasa, Pak Ustaz. Karena kalau dia berkuasa akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Anak-anak kami nanti bisa sekolah agama. Insya Allah pupuk kami nanti akan murah. insyaallah nanti akan ini, insyaallah kalau dia berkuasa nanti Pak Ustaz kotak tak perlu jalan waktu ceramah karena dapat APBD besar. Ini paksa ketua mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kenyamanan pengajian agak rusak sedikit. Bapak Ibu sudah khusyuk ini, mau mendengarkan apa itu khair, apa itu syar. Menengok kotak, hilang konsentrasinya langsung. Apa boleh buat? Inilah yang terjadi. Maka kata Nabi, siapa itu yang baik? Siapa itu? Man yurja. Siapa yang diharapkan khairuhu? Yurja khairuhu, diharapkan kebaikannya. Wan yu'manu syarruhu, selamat orang lain daripada keburukannya. Siapa itu orang yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling jelek di mata Allah Subhanahu wa taala? La yurja khairuhu, tak dapat diharapkan kebaikannya. Wala, dan tidak pula dapat yu'manu syarruhu. Bagaimana nanti kalau ini yang berkuasa tak tahu? Bagaimana nanti? Kita tengok aja nantilah. Yang satu lagi ditanya, gimana ini kira-kira? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saking tak adanya lagi yang bisa dipakai untuk menjawab. Baik dan buruk, inilah yang sekarang orang bingung. Sampai-sampai bingung, ulama pun banyak yang kacau balau tentang ini. Kacau balau, kalian ini akan baik kalau begini. Kalau ulamanya saja bingung menetapkan mana baik mana buruk, apalagi umat. Umat kebingungan karena ulama kebingungan. Dan sebetulnya orang yang berilmu dia tidak bingung karena Allah Subhanahu wa taala menerangi hatinya dengan nurul Islam, cahaya Islam. Makanya Nabi mengatakan yang paling penting itu adalah ketika orang kebingungan mencari mana baik mana buruk, orang ini dapat karena dia dikabulkan Allah doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan, tunjukkan padaku bahwa baik itu baik, baik di mata engkau, baik pula aku memandangnya. Warzuqna ittiba'ah, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang buruk itu buruk, karena ada juga yang buruk tapi tampak baik di mata manusia. Kenapa? Pencitraan. Kenapa? Dipoles, di make up, di model, lalu tampak dia baik padahal isinya buruk. Allah Ta'ala mengajarkan, Nabi mengajarkan, ulama mengajarkan, wa arinal batila batila, tunjukkan padaku kalau memang buruk, nampakkan buruknya. Warzuqna jitinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Bahwa dunia ini dari dulu memang pasangannya baik buruk ya. Ada Kabil, ada Habil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrud. Ada Musa, ada Qarun. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Dulu jelas, sekarang Fir'aun itu berbaju Musa. Dulu jelas ini Musa, ini Fir'aun. Ini Musa, ini Qarun. Ini Ibrahim, ini Namrud, ini Habil, ini Kabil. Di zaman kita sekarang, Kabil berbaju Habil. Bingung. Akhirnya orang pun bingung. Kamu pilih pemimpin Islam yang korupsi atau orang kafir yang jujur? Itu kan Kabil berbaju Habil itu. Bingung dia. Isinya Kabil, casingnya Habil. Yang dicoblos Habil, yang kena Kabil. Apa tak kacau beliau? Bukan kacau balau lagi. Ada yang lebih hebat daripada kacau balau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka kalau ingin mendapat pencerahan terang benderang, bisa menengok mana orang mana tiang. Saya lambat datang tadi. Salah satu sebabnya, sebagaimana dikatakan Pak Ketua, terjadi penyumbatan. Saya sangka tadi penyumbatan saluran darah, penyumbatan pintu masuk. Macet dari ujung karena kita datang di saat yang sama. Lalu kemudian, andailah saya tak bisa membedakan mana orang mana tiang, tentu habislah saya sipak belakang bapak, kepala bapak. Kenapa Ustaz bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan? Karena ada nur, nur, cahaya. Masjid ini diberi nama Masjid An-Nur, yang ingin memberikan cahaya kepada Pekanbaru sekitarnya secara khusus, kepada Provinsi Riau secara umum, sehingga orang yang dapat cahaya itu bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana benar, mana salah, mana khair, mana syar. Sekarang orang tak lagi dapat membedakan itu. Kenapa? Karena tak ada nur. Malam yaj'alil lahu nurun. Siapa yang tidak diberikan Allah nur, cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan mendapatkan penerangan, pencerahan itu. Mungkin itulah sebabnya mengapa kita pindah ke Masjid An-Nur ini. Supaya mendapatkan pencerahan, penerangan. Supaya apa? Dapat membedakan mana hak, mana batil. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan nur dalam hatiku. Wa fi sam'i nura, jadikan pada telingaku nur, cahaya. Wa fi basari nura, pada pandangan mataku buatkan cahaya. Wa an yamini, sebelah kananku nura, cahaya. Wa an yasari, sebelah kiriku nura, cahaya. Wa min amami, dari bagian depanku nura, cahaya. Wa min khalfi, dari belakangku nura, cahaya. Wa min fauqi, dari bagian atasku nura, cahaya. Wa min tahti, dari bagian bawah nura, cahaya. Waja'alli, jadikan untukku cahaya. Itulah yang susah didapatkan. Orang yang ada pencerahan cahaya, Allah tunjukkan mana hak, mana batil kepada dia, sehingga dia tak salah menilai, tak salah berbuat, tak salah berpikir. Salah menilai, salah berbuat, salah berpikir, salah berpikir, salah berbuat, salah bicara, salah, salah, salah. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa itu orang yang khair? Orang yang diharapkan kebaikan dari dirinya sebagaimana diharapkan kebaikan dari seekor kuda. Kulitnya bisa untuk tempat air minum, sebagai alas tempat tidur kalau dia mati. Dagingnya bisa dipotong, kuda halal. Sebagian ulama dulu mengharamkan kuda, khawatir kalau kuda dipotong habis nanti perang mau naik apa. Tak mungkin jalan kaki musuh naik kuda. Ada di situ sebabnya, tapi hukum aslinya halal. Kalau dia dilatih dengan hebat, maka dia mendatangkan berkah. Musuh-musuh Allah takut. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dari mulai bulunya, ekornya, kekuatannya, tenaganya, kecepatannya, itu semua mendatangkan kebaikan. Sebagaimana ada kebaikan pada diri seekor kuda, binatang yang tidak berakal, mengapa tak ada kebaikan yang datang dari diri manusia? Oleh sebab itu orang yang tak ada baik dalam dirinya sedikit pun, Allah mengejek mereka lebih hina daripada kuda. Kuda, binatang ternak, kambing, sapi, lembu, kerbau, itu disebut an'am. Maka ada namanya surat binatang ternak, surat al-an'am. Tapi orang yang tak ada kebaikan pada dirinya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina. Kenapa? Karena kalau binatang ternak itu hina, insyaAllah kambing umur 2 tahun kita potong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan, dapat pahala kurban. Tapi kalau manusia tak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya, maka inilah orang yang paling buruk, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa senangnya seorang istri bangun pagi, terbuka mata suaminya yang diucapkannya nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dibangunkannya pasangan hidupnya untuk mengajak salat, apakah tahajud berjamaah, apakah mengajak salat subuh ke masjid, lanjutkan dengan pengajian. Ada kebaikan dari diri seorang suami, baik untuk anaknya, baik untuk istrinya, baik untuk keluarganya, dapat dia menyelamatkan dari azab Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu. mendapatkan kebaikan keluarga kecil dari satu kepala rumah tangga. Tapi bagaimana kalau kebaikan itu tak ada? Bangun pagi sudah mengamuk-ngamuk. Anak itu menangis, dibantingnya pula periuk belanga. Kenapa anak ini menangis? Anak kecil dia menangis. Dia mengamuk, istrinya pula melawan. Kenapa anak itu menangis? Gara-gara kau juga dulu anak ini lahir. Coba kau diam-diam aja, kata dia. Kacau balau rumah tangga. Gara-gara apa? Tak ada kebaikan dari seorang keluarga kecil. Bagaimana kalau pemimpin tak ada kebaikan dalam dirinya? Hancur lebur. Maka kata Nabi, ada masanya lebih baik tinggal di dalam perut bumi daripada di atas kerak bumi. Lebih baik masuk dalam perut bumi, lebih baik mati daripada berjalan di atas muka bumi. Kenapa? Ketika orang-orang tak lagi mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Menurut kita ini tak baik. Maaf, maaf, maaf cakap, tak layak disebut dalam masjid. Tapi Nabi menyebutnya dalam hadis. WTS, perempuan yang menjual harga diri kehormatannya, tak baik, kotor, najis, hina. Perbuatannya itu naib, kotor, najis, hina, tak layak, tak baik. Lalu dia melihat seekor anjing, anjing juga tak baik, najis. Idza walawal kalbu fi ina'i ahadikum, andai anjing menjilat air minum dalam bejanamu, maka tumpahkanlah. Dan mesti engkau sama, andai kena air liurnya ke kulit, siram dengan air 7 kali, salah satunya dengan air lumpur. Bayangkan itu, WTS kotor, perbuatannya kotor, hina, menjijikkan, menjual kehormatan, anjing kotor, najis. Dua makhluk yang kotor, satu manusia, satu binatang. Lalu kemudian ada kelembutan di dalam hati makhluk yang kotor itu. Apa kelembutannya? Ditengoknya anjing itu mengeluarkan air liur. Anjing mengeluarkan, menjulurkan lidah. Kalau anjing menjulurkan lidah, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia haus. Yang kedua, anjing betina yang sedang bernafsu. Makanya larang anak gadis kita berfoto sambil menjulurkan lidah. Ini sekarang banyak anak gadis menjulurkan lidah. Itu dua kemungkinan. Pertama, haus karena belum minum. Yang kedua, sedang bernafsu. Anjing betina sedang bernafsu. Itu artinya ayolah kita berzina. Ditengoknya anjing ini menjulurkan lidah. Tentu anjing ini sedang di gurun pasir Sahara, sedang haus. Diambilnya sepatu kulitnya, karena tangannya tak bisa, tak ada timba mengambil ke dalam. Diambilnya air dalam sumur itu dengan sepatu kulitnya. Sepatu itu pun kotor. Tempat kaki najis, kotor. Tiga makhluk yang kotor. Satu makhluk hidup manusia, satu makhluk hidup binatang, satu makhluk mati, sepatu. Tiga-tiganya kotor. Diambil air yang suci bersih, juga masuk ke tempat yang kotor. Seekor anjing menjilat air itu, lalu mati perempuan itu. Apa kata Nabi? Dia masuk ke dalam neraka jahanam, apa ke dalam surga? Nabi mengatakan dia masuk surga. Sahabat heran, kok bisa dia masuk surga padahal ini tak ada yang baik Rasulullah? Apa jawab Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah ada sadaqah. Hati yang basah sadaqah. Banyak orang ketika mendengar hadis ini, kalau begitu saya masuk surga juga Pak Ustaz. Kenapa? Saya tak hanya memberikan air minum ke anjing, tapi tiap bulan saya siapkan budget untuk makanan anjing ini 500 ribu. Ini tak berlaku lagi. Ini sudah didelet hukumnya, karena cerita anjing ini pada Bani Israel, yang juga umat yang dianggap tak ada baiknya. Bertambah 4 keburukan. Dari mana ini? WTS, tak baik. Dari mana cerita ini? Dari seekor anjing, tak baik. Airnya dari mana? Dari sepatu tapak kaki, tak baik. Dari mana riwayat ini? Dari Bani Israel yang tak baik. Tapi ada satu kebaikan. Jangan pernah menyepelekan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sampai kau sepelekan kebaikan, walaupun hanya antulqiya akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau dapat menyambut saudaramu dengan wajah yang talqin cerah. Serendah-rendah kebaikan, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah. Tak bisa kasih duit, tak apa. Tak bisa ngajak sarapan pagi, tak masalah. Tapi paling tidak jumpalah dengan wajah cerah. Ini sudahlah tak mengajak, jumpa dipasanglah muka jeruk purut dipijak gajah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah subuh ini kita pasang semua dengan assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar, sehat. Yang pertama ditanya orang, apa kabar, sehat. Dengan menanyakan kesehatan itu, dia sedang mendoakan saudaranya. Pagi ini kita sudah berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berhasil Sabtu subuh, Sabtu libur, memilih baik, hati condong kepada yang baik, inilah yang diinginkan itu. Condong kemana? Baik. Baik kata siapa? Baik kata Allah. Apakah semua orang Sabtu subuh ini mengikut baik kata Allah? Tak semua. Kamu mau kemana? Mau ke masjid. Jam berapa? Besok jam 4.30 saya ke masjid. Ngapain ke masjid hari libur? Kita udah 5 hari kerja full capek. Inilah masanya membalaskan sakit hati kita. Tapi kan ini sholat subuh. Ah, sekali-sekali kan gak apa-apa ditinggalkan. Tapi orang yang baik karena Allah, dia tahu semua. Raka'at al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjama'ah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Lalu kemudian duduk mendengarkan pengajian. Selama dia duduk, maka malaikat senantiasa mendoakannya dengan 2 doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia. Warhamhu, rahmati dia. Selama wuduknya tak batal. Andai wuduknya batal, di belakang sudah ada kamar mandi, dulu mesti turun ke bawah jauh. Alhamdulillah. Lalu kemudian dia duduk terus mendengarkan pengajian sampai waktu syuruq. Man shallas subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit sampai matahari setinggi sepenggalah galah, tombak pendek 12 menit. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri ajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Kebaikan bukan menurut akalnya yang pendek, bukan menurut logika yang terbatas, tapi karena Allah mengatakan ini baik, maka saya pun ikut menjadi baik. Tapi yang sudah berada dalam kebaikan, jangan senang dulu. Karena orang merasa baik, tak baik. Baik, bagus. Tapi ketika merasa baik, la tuzakku anfusakum, jangan kamu katakan dirimu suci. Saya paling baik, saya paling hebat, saya paling mantap, saya paling suci. Disitulah setan masuk. Ketika kita merasa diri kita suci, maka orang yang merasa suci tak akan beristighfar. Yang sanggup beristighfar itu siapa? Orang yang merasa dirinya kotor. Imam subuh ini mengajak kita, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam merasa dirinya, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia membimbing kita, walaupun dia mengimami salat kita, tapi dibimbingnya juga kita menjadi manusia yang tidak merasa suci. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Di dalam doanya tadi, diajaknya kita yang sudah memilih kebaikan, sanggup memilih. Tidur pagi ke masjid, pilih masjid. Duduk di warung kopi tak tentu arah, atau duduk di masjid, pilih masjid. Tapi yang sudah memilih benar, jangan senang dulu. Karena setan tak pernah berhenti. Maka minta pertolongan Allah. Tadi dipimpin kita doa, ya muqalliban qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Karena kita beramai-ramai, maka imam tadi mengajak, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Karena kebaikan yang sudah dipilihkan Allah untuk kita, dan kita pula dipilih oleh Allah. Ini bukan orang sembarangan. Kebaikannya itu Allah yang menyaringnya, Allah yang memilihkannya, dan orang-orang yang berada dalam kebaikan itu Allah juga yang memilihnya menjadi pilihan pengusaha karyawan terbaik 2016. Senangnya bukan main. Ini yang memilih Allah Ta'ala. Tapi Allah memilih itu ada sebab musababnya. Kenapa Allah memilih? Karena memang layak hamba ini dengan segenap usahanya untuk terpilih. Aku pilih engkau karena usahamu melawan kantuk, melawan tidur pagi, melawan malas, melawan setan. Maka setelah ada usaha darimu, maka aku pilih engkau menjadi hambaku. Itulah hamba-hamba yang diundang oleh Allah sampai pada tingkat mutmainnah, tenang hatinya dalam kebaikan, menengok baik tenang, berbuat baik tenang, berbagi pada orang tenang. Kalau ada orang berbuat baik dengan kebaikan itu merasa tenang, maka itulah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dia di dalamnya, itulah yang diundang oleh Allah. Dia sebagai tamu undangan, bukan sebagai tamu tak diundang. Apa kata Allah dengan panggilan kelembutan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Untuk apa jiwa tenang dipanggil? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah, pulanglah. Kita tidak dikatakan datanglah engkau ke tempat yang baru. Kalau tempat baru asing, aneh. Pak Ustaz, besok datang ke rumah kami ya. Rumahnya di mana? Jalan apa? Warna apa? Hati saya gundah. Iya, kalau dapat nanti, kalau tak dapat. Tapi ketika orang mau balik ke tempat aslinya, hatinya tenang, terbayang kampung halaman, terbayang tempat bermandi, terbayang tempat jatuh saat berjalan, terbayang orang-orang yang penuh dengan kenangan. Kita tidak disuruh datang ke tempat yang baru, tapi kita disuruh kembali ke kampung halaman. Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Orang-orang yang dipanggil ini hanya orang-orang yang dapat mengenali mana yang khair, mana yang syar, mana yang hidupnya bermanfaat buat orang lain, mana yang memanfaatkan orang lain. Hari ini kita tidak berjumpa dengan orang yang bermanfaat, tapi lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang memanfaatkan orang lain. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kaji kita pada subuh kali ini tentang siapa itu orang yang baik dan siapa itu orang buruk. Nabi memberikan jawaban yang singkat, padat, bermakna. Kalau orang itu diharapkan kebaikannya, selamat dari keburukannya, itulah orang paling baik. Kalau orang itu tak diharapkan kebaikannya, dikhawatirkan keburukannya, cakapnya buruk, pikirannya buruk, ide-idenya buruk, jangankan ketemu orangnya, baru menengok namanya di HP aja udah buruk gitu. Asal masuk nomor dia, ah kacau nih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat buruk, dan jangan sampai buruk jelek di mata Allah, apalagi di mata Allah, di mata manusia. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita laksanakan salat sunat isyraq. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.